Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita yakini, menuntut ilmu dan menyebarluaskannya adalah amalan fi sabilillah. Yang kita kerjakan dan kita lakukan siang ini misalkan, itu masuk dalam kategori dan klasifikasi fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar dan mengajar, mempelajari ayat Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajarkannya, termasuk dalam kategori fi sabilillah. Fi sabilillah itu artinya di jalan Allah, berjuang, berdakwah. Yang kita lakukan harus diyakini sebagai ibadah yang terbaik. Karena Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah dengan tegas menyatakan melalui ayat ini, dan adakah yang lebih baik ucapannya apabila dibandingkan dengan mereka yang berdakwah إِلَى اللَّهِ. Selain itu dia juga beramal saleh, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan menyatakan dengan tegas sebagai sebuah komitmen dan spirit hidupnya, innani minal muslimin, sungguh aku termasuk bagian dari kaum muslimin. Ikhwati rahimakumullah, itu harus diyakini. Sekali lagi, talabul ilmi wa nashrul ilmi, mempelajari serta menyebarluaskan ilmu, itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Masuk dalam kategori fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rangkaiannya, proses dari awal hingga akhirnya, yang kemudian biasa kita sebut dengan dakwah, berdakwah, berdakwah, berdakwah. Tentunya bukan hanya sebagai pemanis bibir saja, atau untuk penghias majelis pertemuan kita, atau hanya untuk memperbanyak spasi-spasi HP Android kita, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Tetapi ternyata kita sendiri masih belum bisa memahami dengan baik yang dimaksud berdakwah itu apa. Yang namanya dakwah itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, adalah satu kesatuan yang terdiri dari sekian banyak sisi, aspek dan bidang. Ada banyak ruang yang tersedia agar bisa diisi oleh kita. Nah, semua dalam rangka dan demi dakwah, menyebarluaskan ajaran Islam, menyebarluaskan konsep tauhidullah azza wajal, menyebarluaskan ittiba', cinta dalam arti yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus diusung dan didukung oleh kita semua tanpa terkecuali. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hamba biasa, bukan tugas kita untuk membuat nomor urutan siapa yang paling bagus, siapa yang paling mulia, siapa yang paling berjasa. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar. Adapun besar kecilnya pahala, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari yang kita anggap sepele. Mulai dari yang kita anggap sepele. Masalah kebersihan. Lebih spesifik lagi misalkan, tentang bau badan. Apa hubungannya bau badan dengan dakwah? Ya jelas hubungannya banyak, erat dan kuat. Saya ingin memberikan contoh-contoh sederhana seperti ini, agar kita tidak selalu dan tidak melulu mengartikan dan memaknai dakwah itu berdiri di atas mimbar, menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, agar kita tidak selalu dan tidak melulu mengartikan dakwah itu harus selalu dalam bentuk dana, biaya. Nah, jadi yang namanya dakwah itu ya untuk mereka yang bisa memberikan taklim, pengajian, memberikan pembelajaran. Yang namanya dakwah itu hanya untuk mereka yang memiliki dana dan biaya sehingga bisa membantu secara finansial. Dakwah barakallahu fikum lebih luas dari itu semua, termasuk memperhatikan urusan bau badan. Memperhatikan urusan bau badan barakallahu fikum. Coba kalau misalkan seluruh kita salafiyin ahli sunnah tanpa terkecuali, nah, memperhatikan aroma tubuh sehingga tetap wangi. Ini untuk kaum laki-laki secara khusus barakallahu fikum. Semuanya kita memperhatikan seperti itu. Wangi, tetapi wangi yang wajar. Bukan wangi yang terlalu dipaksakan sampai akhirnya menyengat. Nah, itu bisa menjadi ciri khas salafiyin. Ini baru satu contoh barakallahu fikum. Saya tidak akan banyak cerita contoh. Satu saja cukup insyaallah. Bagi mereka yang termasuk ulul absar, fa'tabiru ya ulul absar. Kita di rumah, ya, di tengah keluarga, kemudian di tengah masyarakat, dikenal sebagai orang-orang yang wanginya menarik. Yang wanginya menarik. Bukan bau atau menggunakan minyak wangi, tapi wanginya menyengat. Kan ada beberapa jenis minyak wangi, mohon maaf, yang tidak sesuai dengan kondisi tropis iklim kita di Indonesia. Apalagi kalau sudah bercampur dengan keringat. Kan itu. Jadi bau badan, sudah keringatnya banyak, tidak sempat mandi, asal ambil minyak wangi, sracret-sracret. Ya, cara berpikir dia sempit, engkau ya wangi. Padahal bukan wangi, malah menyengat dan mengganggu. Nah, maka untuk urusan minyak wangi ini, Masya Allah, jangan kejar yang murah. Yang penting murah lah. Yang penting kan nganggo minyak wangi. Bukan itu. Esensi dari menggunakan minyak wangi itu bukan sekedar beli minyak wangi, walaupun murah, pakaikan di badan, itu sunnah namanya. Esensinya tidak di situ. Substansi inti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW di situ bukan. Tapi intinya kan agar memberikan kenyamanan buat orang lain, tidak mengganggu orang lain dalam hal aroma. Karena mohon maaf, barakallahu fikum, memang kita punya pilihan masing-masing untuk jenis minyak wangi. Masing-masing punya, kita ada kecocokannya. Tapi kita harus mempertimbangkan keumuman orang. Pada umumnya orang itu tidak suka minyak wangi seperti ini. Menyengat. Nah, ya mohon maaf kalau jamaah tabligh itu kan, wah, wanginya itu-itu aja. Ya, kan? Oh, misik ini. Misik kok kayak gini. Misik itu wangi. Barakallahu fikum. Jangan sampai orang menyimpulkan salafi bedane apa sih karo sing liyane? Pokoknya sing ambune ora kepenak kuwi mesti salafi. Kan kita tidak pingin seperti itu kan? Kita enggak mau orang mengatakan salafi itu adalah orang yang kalau pakai minyak wangi sampai gila nih. Yang kita inginkan salafi itu apa sih? Kayak wong sing wangi-wangi jan. Kalau dekat sama salafi hatinya tenang, tentrem, kenapa? Wangi. Itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah bukan seperti itu? Bagian dari dakwah bukan, Mas? Yang bener lah. Bagian dari dakwah bukan, Muhammad? Iya kan, wangi. Muhammad minyak wanginya apa mereknya? Gak tahu. Menggunakan sabun, pilih yang wangi, sampo juga pilih yang wangi. Kalau misalkan kita, mohon maaf, ternyata termasuk orang yang bau mulutnya cepat berubah, kan ada beberapa tipe orang itu bau mulutnya tetap wangi. Ada yang bau mulutnya walaupun sikat gigi tetap aja bau. Ada kan orang seperti itu, pakai penyemprot pengharum mulut misalkan. Silahkan. Karena urusannya ini dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya ditanya, terus dalilnya apa sih kayak gue? Ini saya mau sebutkan sekarang. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Rasulullah, termasuk orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menceritakan dan menggambarkan kepada kita Rasulullah itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-harinya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan bahwa kami bisa mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu yang lalu lewat jalan itu hanya dengan mencium aromanya. Oh, berarti tadi Rasulullah lewat sini. Masya Allah. Ada enggak minyak wangi seperti itu sekarang? Mahal ya. Paham enggak cerita Ibnu Abbas tadi, Mas? Yazid sama Utsman paham enggak? Paham ya, maksudnya apa? Coba diulangi. Enggak apa-apa, harus pemberani. Yang adik siapa? Yazid ya? Yazid apa Utsman? Pingsut, yang jawab kakak apa adik? Ya, Utsman apa Yazid? Utsman, coba diulangi lagi keterangan dari Ustadz Mukhtar tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Utsman. Hah? Kepriwe sih? Jadi sahabat Ibnu Abbas menceritakan, kami dulu sahabat-sahabat Nabi itu bisa memastikan kalau Rasulullah baru saja lewat jalan ini, tempat ini, baru saja dari masjid, baru saja dari rumah. Caranya bagaimana? Salah satu caranya dengan aroma wanginya Rasulullah SAW. Oke, berarti Kanjeng Nabi dari sini tadi. Jangan dibalik. Kayak mesti kaya wangi ya. Jangan dibalik kok kita dikenal orang karena bau badan yang busuk. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita dikenal orang karena bau badan yang tidak kita perhatikan. Terserah, yang penting ngamale. Ya itu termasuk ngamal ibadah juga, Kang. Masalah bau badan itu subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bahkan beberapa riwayat menyebutkan orang kalau berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aromanya nempel. Orang senang. Saya punya 1-2 orang kenalan seperti itu kondisinya. Nah, ada seorang ustaz, Masya Allah, saya sangat hormat sekali. Kenapa? Itu mesti, kalau ustaz ini mestinya, saya sebut sajalah, Ustaz Yusuf Wates itu. Itu saya bisa mengenalinya walaupun merem kayak gini, ada Ustaz Yusuf ini. Kan itu. Walaupun tutup mata, saya ditutup matanya, saya bisa tahu, Ustaz Yusuf datang ini. Atau misalkan, saya baru datang di suatu lokasi, beliau baru meninggalkan tempat itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Tadi Ustaz Yusuf di sini ya? Kan gitu. Atau misalkan jabatan tangan, oh ini khas, nempelnya luar biasa. Aromanya seperti itu juga bagian dakwah. Barakallahu fikum. Nah, jadi memperkenalkan dakwah salafiyah, memperkenalkan salafiyin din ahlus sunnah di kalangan masyarakat itu dengan berbagai cara. Yang kita ketahui selama ini kan melalui taklim, tabligh akbar, daurah, majalah, buletin, radio, ya kan. Padahal pintu-pintu dakwah itu banyak, ruang dakwah itu banyak sekali. Nah, salah satu contoh yang saya berikan khusus untuk siang hari ini tentang aroma badan, tentang wewangian yang kita gunakan. Itu bagian dari dakwah fi sabilillah. Kalau mau dirinci lagi, barakallahu fikum, sungguh banyak sekali. Mulai dari bau badan, tutur kata yang sopan, akhlak yang baik, senang memberi, mudah tersenyum, cepat memaafkan, tidak emosional, berbakti sama orang tua, memperhatikan tetangga, Itu semuanya dakwah fisabilillah, kebersihan. Ya. Buatlah orang itu tertarik dengan dakwah salafiyah sebisa mungkin. Tampilkan sisi-sisi positif yang sebenarnya banyak sekali dari dakwah salafiyah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan kaum muslimin benci dengan dakwah salafiyah. Jangan sampai. Tugas kita adalah mempromosikan dakwah salafiyah untuk kemudian dicintai, diminati, dicari oleh kaum muslimin. Kita ini jadi salesnya sekarang. Maka yang kita tampilkan yang baik, ini yang baik. Dakwah salafiyah itu gini loh mas, dakwah salafiyah itu seperti ini loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wong salafi itu gini, orang mudah ngersulo. Wong salafi ini wong nrimo. Orang salafi itu masya Allah ibadahnya rajin. Orang salafi itu tutur katanya baik. Orang salafi itu menghormati orang lain. Orang salafi itu tidak menganggap dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa daripada orang lain. Itu yang kita tampilkan. Barakallahu fikum. Anda sebagai pedagang, bawa, promosikan dakwah salafiyah kepada sesama pedagang. Kalau misalkan yang lain curang, yang lainnya tidak jujur, Anda menjadi promotor untuk menjadi apa itu, untuk mengajarkan kejujuran. Sehingga orang mengenal, wah, kewangnya jujur, ya salafi. Oh, salafi ini jujur. Kalau Anda sesama petani, jadilah petani yang baik. Kalau Anda menjadi seorang apa pegawai, karyawan, anggota, jadilah anggota, pegawai, karyawan yang jujur, yang baik. Sehingga orang mengenal salafi itu baik, salafi itu baik, salafi itu baik. Nah, jangan kita kotori, jangan kita nodai dakwah ini dengan perbuatan kita, walaupun itu sifatnya pribadi. Walaupun itu sifatnya pribadi. Nah, misalkan punya kebiasaan ngutang sana, ngutang sini. Padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Memang jiwanya tukang ngutang. Jadi ada sebuah kenikmatan kalau misalkan dia bisa ngutang. Nah, sukses gitu. Ye, bisa ngutang, ye gitu. Senang dia kalau bisa ngutang. Padahal dia tidak perlu. Sana sana sana orang kenalnya jen. Eh, salafi ngutangan ya. Jangan. Barakallahu fikum. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum, intinya bahwa cara berdakwah itu banyak sekali sesuai dengan latar belakang dan kemampuan kita masing-masing. Nah, dari contoh memperhatikan aroma badan tadi, saya kira panjenengan semua sudah faham dan mengerti, monggo tinggal dikembangkan sendiri. Sambil kita menggali potensi dari dalam diri kita untuk menyebarluaskan dakwah itu seperti apa dan bagaimana. Dan seperti apa dan bagaimana. Istri-istri kita, didik mereka. Untuk kemudian senang berbagi makanan, bahan makanan, bumbu. Nah, alat-alat masak. Perkakas dapur kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Cukup itu saja, luar biasa. Tidak usah muluk-muluk, wah harus begini, menyantuni anak yatim, ini. Itu mungkin terlalu tinggilah jazakumullah khairan kalau bisa diamalkan. Tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Istri-istri kita difokuskan untuk senang berbagi dengan tetangga, khusus masalah dapur, itu luar biasa. Nah, misalkan beli piring. Ini persiapan Ramadan kan ya, piring kan dijual murah. Iya Sim ya? Oh iya, saudara saya Asim setuju. Piring, gelas itu kan dijual murah, sendok dan garpu juga dijual murah. Nah, kadang-kadang satu paket segala macam. Masya Allah, saudara-saudaraku sampaikan kepada istri-istri kita, ini kesempatan berdakwah. Tidak usah kita berpikir satu desa, satu kecamatan, sak pedukuhan. Cukup yang kanan, kiri, muka, belakang kita. Kalau misalkan bisa lebih dari itu, kanan dua rumah, kiri dua rumah, depan dua rumah, belakang dua rumah, 8 rumah yang kita pikirkan. Tetangga-tetangga dekat kita semua. Nah, jadi pas beli piring, ini demi dakwah. Jangan util. Jangan kikir. Paling ya sepadan duwe dewek-dewek. Itu malah koleksi piringnya banyak itu di lemarinya, koleksi dari tahun 1930 sampai sekarang ada semua. Ya, ini pertimbangan dan perhitungannya dakwah. Jadi jalan hidup kita itu adalah jalan dakwah. Bukan pribadi terus, bukan nominal terus. Pertimbangannya selalu dakwah, dakwah, dakwah. Beli piring. Kalau kita punya 8 tetangga, misalkan satu tetangga kita kasih 2 piring. Berarti berapa piring yang kita beli? Wong lendah ini. Siapa namanya? Zubair. Berapa piring yang harus kita beli? 4. Masya Allah, dermawan sekali. Jadi satu rumah mau dibelikan 4 sama Zubair ini. Kalau dibelikan 4, berarti berapa piring yang harus kita beli? Wong tadi tetangganya 8. Berapa Zubair? Kaget ya? Berarti berapa? Ini yang asli santri sini mana Pak Bayak ini? Yang mana? Oh, Mbah Talib loh yang milih loh. Mbah Talib monggo dipilih yang mana ini namanya? Namanya? Rijal. Mana yang namanya Rijal? Berdiri. Kok gini? Berapa Jal? Kalau misalkan tetangga kita 8, satu orang kita mau kasih 2, berarti beli berapa piring? Berapa? 16. Kalau beli 4? Oh, Masya Allah, lulus, duduk. Barakallahu. Namanya betul-betul Rijal. Rijal itu jantan, lelaki sesungguhnya gitu. Jadi ditunjuk langsung, iya. Gitu. Katakan satu orang kita belikan 2 piring. Berarti berapa belas piring tadi? 16. Selain kita misalkan beli 4, berarti beli 20. Kan itu. Jangan hitung-hitungkan nominal, akhi, jangan. Wah, ke duitnya kepriwe. Dakwah. Dakwah. Kan tadi sudah dinukil ayat. Ibadah yang paling baik di sisi Allah itu adalah dakwah ilallahi azza wajalla. Beli 20 piring untuk kita 4, untuk tetangga kita 16. Yang tiap piring 2 itu, Masya Allah dibungkus. Ambil kardus sisa bungkus mie instan itu. Dibuat kotak, ya kan? Kemudian dikasih kertas kado, berisi piring hadiah. Kan itu. Semoga bermanfaat. Kasih pita sedikit, kan jadi 8 paket hadiah. Yang memberikan istri kita, diberikan kepada istri-istri tetangga. Ya Allah, kaum ibu itu kalau lihat piring itu, kan itu. Itu fitrahnya kaum ibu, lihat piring, lihat gelas, lihat mangkok, lihat ini. Kaum ibu itu kalau piringnya pecah satu, sedihnya mungkin bisa satu malam tuh, ya Allah. Itu fitrahnya kaum wanita. Nah, manfaatkan. Istri kita keliling. Kan itu, Mbak. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, jangan bahasa Arab, bahwa orang paham lah. Pakai bahasa Indonesia, Mbak. Mohon maaf, kemarin saya belanja piring, Masya Allah murah-murah. Jadi saya ingat jenengan, Mbak. Ini ada hadiah buat jenengan piring. Bukan nanti untuk Ramadan. Oh, kita matur nuhun. 8 rumah kita keliling, Masya Allah. Dakwah atau bukan itu? Dakwah atau bukan, Mas? Dakwah. Kalau yang untuk laki-laki tadi kan wangi aroma. Aromanya wangi. Kalau kaum ibu kan jangan pakai minyak wangi. Sambil pakai jubah cadaran gitu wangi semerbak kemana-mana. Ya itu malah melanggar larangan Nabi SAW. Tapi melalui itu tadi, bagi-bagi piring, bagi-bagi gelas, ya bagi-bagi apa itu sendok dengan garpu. Kalau kita masak, bagikan masakannya. Kalau kita punya bumbu, Masya Allah, kita lewat misalkan sawah, orang baru panen raya brambang. Brambang itu merah atau putih? Pada bayan lah ya, yang penting kita cari bawang merah, itu jelas. Orang pada panen bawang merah kan biasanya murah. Kita berhenti, beli banyak. Istri kita tanya, "Nggo ngapa, Mas?" Ini dibagi untuk tetangga-tetangga kita. Oh, kayak kue bawang, iya. Kita beli satu karung, sampai di rumah, suruh istri kita untuk apa masukkan di plastik satu kantong, satu kantong, satu kantong. Keliling lagi. Di berapa rumah yang kita kelilingi? Berapa rumah tadi? 8. Jadi fokus kita di 8 rumah. Fokus kita di 8 rumah. Karena ternyata batas kemampuan kita hanya 8 rumah. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Bagi Mbak, ini tadi lewat pas orang pada panen bawang merah lah ini. Bermanfaat. seminggu sekali, dua minggu sekali. Jadi yang kita ingat bukan cuma diri sendiri, tetapi tetangga juga. Semua itu kita lakukan demi apa? Demi dakwah. Karena jalan hidup kita adalah jalan dakwah. Jalan hidup kita adalah jalan dakwah. Walaupun garam kotak itu, garam kotak yang satu plastik kan ya, banyak itu. Misalkan pas dapat murah atau dapat pembagian, wah murah, ambil. Ambil 10, kita 2, tetangga 8. Satu orang kasih. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita sudah terbiasa memberi seperti itu, orang tetangga-tetangga kita mengenal kita sebagai orang yang suka memberi, kira-kira kalau suatu saat kita membagi garam satu plastik, akankah mereka tolak? Kira-kira ditolak apa enggak oleh tetangga-tetangga kita? Enggak mungkin, pasti akan diterima, ya matur nuwun, Mbak. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan berusaha melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Sehingga dengan tetangga kita baik. Masya Allah. Itu dakwah fisabilillah. Itu namanya berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak suka, orang yang benci, orang yang mendengar informasi tidak baik dan tidak benar tentang kita, maka melalui tetangga-tetangga kita inilah Allah subhanahu wa ta'ala membela dan menolong kita. Dengan sebab tetangga. Orang mau bilang jelek, elak kepriwong wong apik kan kok. Sering kesini, sering main kesini kok. Itu orang salafi, itu orang tertutup. Tertutup ya bener, bojone tertutup nganggo cadar. Tapi walaupun pakai cadar tetap sering main ke rumah. Sering, ini baru kemarin datang bagi-bagi wajan. Subhanallah. Bok, barangkali wajan pas lagi murah ya, pasar murah. Beli wajan kecil, bagi. Berapa rumah? Cukup 8, Mbak. Nyong bae butuh kok diwenehna wong. Ini berarti kurang memahami bahwasanya dakwah fisabilillah itu adalah ibadah yang sangat agung dan sangat utama. Tolong jangan berpikir untung rugi, jangan secara duniawi, jangan hitung-hitungan nominal, jangan hitung-hitungan rupiah, karena ini dalam rangka ibadah fisabilillah. Nah, ibadah fisabilillah. Anak-anak kita sudah mulai dibiasakan untuk berdakwah. Caranya kepriwe, Ustaz? Bocah cilik kok berdakwah? Ya bisa saja, kenapa tidak? Nah, biasanya di kampung, di perumahan, tiap sore itu kan anak-anak kecil pada kumpul. Iya kan? Main-main sepeda, main ayunan, main bola. Anak-anak kecil itu biasanya kumpul itu sore. Jam-jam 5, setengah 5, sampai setengah 6 kumpul. Nah, anak kita dididik dari kecil punya kepedulian terhadap dakwah fisabilillah. Jangan telat. Kalau telat wis tua diajak untuk memikirkan dakwah, ora gelem. Enggak tergugah semangatnya. Kenapa? Terlambat. Nah, tapi kalau dari kecil Masya Allah dididik. Sini, Nduk, Le. Anak kita mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau lebih besar dari itu. Sini, Abi ajak. Kemana Abi? Tak traktir. Kita ajak ke toko, ke swalayan atau minimarket. Kita belikan misalkan wafer atau permen. Yang murah-murah sajalah. Kalau permen itu kan beli satu dapat 30 biasanya. Beli satu bungkus dapat 30 biji. Iya kan Pak Bayaki? Permen kan begitu. Beli 7.000, 8.000, 10.000. Wong nyong bae butuh duit, astagfirullah. Jangan hitung-hitungan. Kalau urusannya sudah dakwah, jangan berhitung. Nah, coba kalau panjenengan yang dihitung-hitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wis dikai urip, wis dikai nafas, wis dikai sehat, dikai moto, dikai telingo, gak mau beribadah, coba kalau hitung-hitungan seperti itu. Repot kita. Beli permen 10.000, kita turunkan. Le, itu kan teman-temanmu sedang pada main itu. Kamu kesana, kamu bagi-bagi permen. Iya, Bi. Ambil permennya, bagikan, Mas, Dek, Mbak, wah, kan begitu, mengakrabkan dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga kita. Kapan lagi sebulan lagi wafer yang dibagi, Mas, ono rezeki Mas saya Mas, bareng-bareng. Anak kita yang membagi, bukan kita. Itu dakwah fisabilillah. Seperti itu bukan? Jadi kalau mau disebutkan satu persatu sampai asar, Pak. Tapi karena memang perjanjian kita tidak sampai asar ya, ke proyek maning. Terkait dengan itu semua, ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-38 sampai 40. Itu ayat ini, tiga ayat ini sangat agung sekali. Kalau kita baca, kita resapi, insya Allah kan apa, memotivasi kita untuk semangat di dalam berdakwah fisabilillah. Allahu Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu 'ala kulli shay'in qadir illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Tiga ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ketiga ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kenapa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Apabila disampaikan, diterangkan, diumumkan, infiru fi sabilillah, berangkatlah berjuang di jalan Allah. Ithaqaltum ilal ard, kalian merasa berat, merasa susah, dianggapnya sebagai beban. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Allah ingatkan kita, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan, kesenangan hidup di dunia itu tidaklah apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Ayat ini memang konteksnya dari awal sampai akhir itu terkait dengan berjihad, berperang di jalan Allah. Akan tetapi ayat-ayat ini juga sifatnya umum. Maka Allahu Azza wa Jalla menjelaskan fi sabilillah, di jalan Allah. Masih ingat dengan beberapa paragraf yang saya sampaikan di depan tadi? Bahwasanya ngaji itu termasuk fi sabilillah. Masih ingat enggak tadi? Mbok kelalen lah. Saya berkali-kali mengingatkan fisabilillah. Menyebarluaskan dakwah termasuk fisabilillah. Fisabilillah di jalan Allah. Beberapa contoh yang saya sebutkan di depan tadi, bentuk-bentuk dakwah fisabilillah. Coba kita kaitkan dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ada apa sih dengan kalian? Kenapa kalian? Kalau misalkan diterangkan, diajak, ayo dakwah, dakwah kita itu begini caranya, langkahnya demikian, coba begini caranya, programnya dijalankan, ini begitu, sudah diarahkan, dituntunkan. Nah, kita berat untuk melakukannya. Nah, yang membuat kita merasa berat untuk melakukannya apa? Karena perhitungan kita yang salah. Allahu Azza wa Jalla menjelaskan, membuka rahasia yang tersimpan di dalam dada kita. Allah buka itu semua. Ternyata alasan kita yang sesungguhnya tidak mau aktif terlibat di dalam dakwah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing adalah araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian lebih ridha, lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Yang kemudian saya bahasakan dalam beberapa contoh tadi, kita terlalu berhitung secara nominal. Kita menghitung untung rugi duniawi. Yang kita perhatikan adalah rupiah naik turunnya. Itu hitung-hitungan dunia. Tetangga kita yang 8 rumah tadi, kalau ingin kita lihat secara nyata, sebenarnya tingkat ekonomi mereka berdelapan itu menengah ke atas. Kalau hanya untuk membeli 2 piring mampu, jangankan 2, 10 piring pun bisa mereka beli. Bahkan barangkali kita lebih miskin daripada 8 rumah itu. Kalau mau dihitung-hitung. Itu punya sana punya mobil, sini punya mobil, sana punya mobil, kita masih sepeda motor. Secara berpakaian, bentuk rumah, fasilitas rumah, 8 tetangga kita tadi lebih di atas kita. Kita orang biasa. Nah, tapi ingat, perhitungan kita bukan duniawi, tapi perhitungan kita akhirat. Bukan rupiah, tetapi dakwah. Kalau mau kita pikir-pikir, apa arti 2 piring? Yang kita beli piring murah dan yang diskonan maning. Apa artinya 2 piring untuk keluarga yang mapan dan kaya itu? Apakah tidak seharusnya mereka yang memberi piring buat kita? Karena kita yang lebih miskin dibandingkan mereka. Tapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan kita sama sekali. Yang jadi bahan pertimbangan kita adalah dakwah bisa diimbah. Kita memberi bukan karena kita menganggap mereka tidak mampu. Tapi kita memberi dalam rangka mengirimkan hadiah. Padahal dalam riwayat disebutkan, tahadau, tahabu. Salinglah memberi hadiah, akan muncul dan lahir cinta kasih di antara kalian. Kita berbagi, membagi-bagikan piring, bukan karena kita sok kaya dan sok mampu. Bukan. Tapi itu karena perintah Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita memberi piring, nah, untuk kanan kiri muka belakang tetangga kita yang jumlahnya 8 itu, bukan karena kita mendapatkan informasi mereka perlu dan mereka butuh piring. Bukan. Yang kita lakukan itu pertimbangannya akhirat. Pertimbangannya dakwah fisabilillah. Pertimbangannya berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memberikan kesan kepada tetangga-tetangga terdekat kita bahwa kita ini bukan orang yang tertutup, eksklusif, hanya memperhatikan kelompoknya sendiri saja. Yang kita lakukan itu adalah untuk menghidupkan suasana hidup bertetangga yang baik. Nah, kalau kita berhitung dengan duniawi, berhitung dengan rupiah, Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah ingatkan kita, kalau mau hitung-hitungan duniawi, tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali sedikit, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Maka Nabi SAW mengingatkan istri-istri sahabat dan istri-istri beliau sendiri. Ya nisa al-mu'minat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wahai istri-istri kaum mukminin, jangan anggap remeh, jangan anggap kecil kebaikan itu. Walaupun yang engkau bagikan itu adalah firsina syatin. Sop tulang kaki kambing. Bukan sop buntut, bukan sop daging. Tapi sop tulang kaki. Tulangnya pak. Tulang kaki kambing yang sudah tidak ada dagingnya lagi. Tapi dibuat sop. Sehingga kaldunya keluar. Nabi Muhammad menyatakan itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Walaupun itu yang kita bagi-bagi kepada tetangga. Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya. Idza tabakhta fa'akthir maraqah wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Kemudian jangan lupakan, engkau bagi-bagikan kepada tetanggamu. Yang dibagikan apa? Kuahnya. Artinya kita tidak bisa kok kemudian hitung-hitungan duniawi, materi. Tidak. Yang selalu menjadi bahan pertimbangan kita adalah dakwah fi sabilillah. Dakwah fi sabilillah. Nah, kita belanja ke warung tetangga. Harga barangnya katakan 9.700, uang yang kita bawa 10.000. Pas mau dikembalikan uangnya, saya mas nyari kembalian pun boten sah, enggak apa-apa. Tapi mas, enggak, sekaligus saja dihitung 10.000. Kan gitu. Long rugi ya, 300 lumayan, 300 dikumpul nang ping 10 3.000. Ya. Itu hitung-hitungan duniawi. Nah, ampar kalau hitung-hitungan duniawi. Nah, lampu penerangan jalan kita yang ternyata posisinya meskipun nomor 2 jaraknya lebih dekat, misalkan desa membuat program penerangan lampu penerangan jalan, lampu penerangan jalan, desa memutuskan bahwasanya yang menanggung tiap-tiap lampu itu adalah rumah yang paling dekat. Ternyata ada satu titik lampu penerangan yang jarak kita ke lampu tersebut nomor 2 dekatnya, ada tetangga kita yang lebih dekat. Tapi demi dakwah. Pak, yang nanggung biar saya aja. Tapi kan jenengan agak jauh, enggak apa-apa biar saya aja, nanti saya yang belikan kabel. Kan saya belikan kabel nanti biar saya yang nanggung pulsanya. Itu hitung-hitungan akhirat. Kalau hitung-hitungan duniawi, jenengan pernah terpikir seperti itu? Jujur baiklah. Jujur lah. Kalau kita tidak mengenal dakwah salafiyah, kita tidak belajar Islam, paling kita akan pura-pura tidak tahu, bahkan alhamdulillah untungnya rainyong. Tapi paham enggak contoh yang saya berikan tadi ini? Ini lampu jalan. Ini rumah tetangga. Ini kemudian rumah kita. Kalau menurut aturan desa, himbauan dari desa, yang menanggung listrik ini siapa? Rumah yang paling dekat. Tapi atas kesadaran dari kita, kita yang menawarkan diri, saya saja, Pak. Nanti saya yang belikan kabel. Atau alhamdulillah ada sisa kabel di rumah. Nanti biar dialirkan ke tempat saya saja. Dan itu. Kita tawarkan dengan cara yang baik, sehingga tidak ada kesan kita meremehkan tetangga kita itu. Orang kuat kan. Tidak, tapi dengan cara yang elegan. Tapi kalau misalkan tetangga, enggak Pak, tetap saya aja. Ya sudah, jenengan enggak apa-apa, tapi kabelnya dari saya ya. Itu ada di rumah kok kabel, daripada enggak dipakai. Bahasanya kan gitu, biar lebih luwes. Oh ya wis. Itu. Bukan kemudian kita berpangku tangan, diam. Alhamdulillah urainyong ya. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada pengeluaran. Ya Allah, dakwah. Jadi hitung-hitungannya bukan duniawi, tapi akhirat. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya menyatakan illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Kalau misalkan kalian tidak berangkat untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Allah akan mengganti kalian dengan kaum lainnya yang lebih baik daripada kalian. Dan dengan sikap kalian yang tidak mau berangkat itu tidak memberikan madarat sedikitpun kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, artinya kalau kita sudah diajak, dianjurkan, dibimbing, didorong untuk aktif dan total demi dakwah salafiyah, demi dakwah ahlu sunnah, demi dakwah Islam, lalu kita tidak tergerak, kita tidak tergugah semangatnya, itu tidak memberikan madharat sedikit pun terhadap dakwah. Gak ada. Jangan anggap kalau tidak ada kamu berarti dakwah terganggu. Sombong itu namanya. Jangan menganggap jal, coba nyong ora mangkat seminggu, dadi ne apa kowe? Sombong itu namanya. Seakan-akan dakwah ini perlu kamu. Urusan pribadi kok sampai ngancem-ngancem. Enggak, pokoknya saya mundur. Saya serahkan semuanya. Terserah, saya enggak mau ngurus. Biar kalian merasakan beratnya tugas yang selama ini saya emban. Tidak ikhlas itu Pak namanya. Seakan-akan dakwah itu butuh kamu. Dakwah tidak butuh kamu. Seandainya semuanya tidak memperhatikan dakwah, la tadurruhu syai'an. Allah Maha mampu. Allah yang akan menjaga dakwah ini. Nah, tidak butuh kita, tidak perlu kita. Karena Allahu ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya dari semua alam semesta ini. Nah, kalau misalkan kita tidak memperhatikan dakwah, kalau misalkan semangat kita tidak tergugah untuk menyebarluaskan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, kalau misalkan kita tidak bersemangat untuk aktif dalam kegiatan dakwah, yang rugi kita. Dakwah sama sekali tidak akan dirugikan. Anda ada, Anda tidak ada, Allah yang akan tetap menjaga. Anda tidak ada, Anda mundur, Anda pergi, Allah akan gantikan dengan orang lain yang lebih bersemangat dibandingkan Anda. Jangan merasa punya peran, jangan merasa punya jasa, jangan merasa punya andil dalam dakwah. Wah, saya, kalau tidak ada saya. Jangan. Allah akan ganti dengan orang lain. Dan itu sudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak memperhatikan dakwah ini, akhirnya kita sendiri yang akan terpisahkan, terpinggirkan. Kemudian muncul orang-orang baru. Kalau bahasa kita baru kenal ngaji, semangat-semangatnya ngaji, malah lebih tertarik sumbangsihnya dalam pikiran, usul, saran, mau bekerja. Orang-orang seperti ini yang kemudian masuk. Nah, karena dalam dakwah itu senioritas, senior dan junior itu nomor sekian. Yang paling terpenting adalah istiqomahnya. Bukan kemudian kayak wong suwe, wong lawas, sesepuhnya. Nah, kalau misalkan sudah lama, sesepuh, senior, tapi ternyata kemudian semakin hari semakin tidak semangat, ya mohon maaf saja, akan disusul oleh mereka yang baru menggantikan posisi mereka. Ingat, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu. Dalam suatu kasus misalkan, beberapa orang kemudian menarik diri, tidak aktif. Kemudian seakan-akan seolah-olah roda dakwah itu berhenti dan mandek. Jangan berprasangka buruk. Allah itu maha mampu. Dengan ketentuan dan ketetapannya, dakwah itu akan terus besar, tidak akan bisa dibendung. Biiznillahi subhanah. Allahu azza wa jalla menjelaskan, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau untuk membela dan menolong Rasulullah, faqad nasarahullah, sungguh Allah yang telah menolongnya. Nah, itu tadi, jangan kita merasa diperlukan dakwah. Kalau kita tidak ada, terus kegiatannya mandek. Kalau saya sakit, berarti programnya berhenti. Kalau saya pergi, orang kelabakan. Senang banget kalau ditahan-tahan. Ya, saya mau mengundurkan diri. Ajalah, antum penting banget yang kene. Antum ora bisa kayak gue. Kok jalan kan orang antum ke priwe? Senang banget kalau digitu kan. Ya, stikondeli. Ya, wis lah ora sidang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Illa tansuruhu faqad nasaruhullah. Allah ingatkan kita. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idhuma fil ghar. Ingatlah ketika Allah, ketika orang-orang kafir mengeluarkan dan mengusir dua orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau berdua di dalam gua pada saat temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menyatakan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan kita. Nasihat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk Anda aktivis dakwah, untuk Anda yang sudah berkomitmen bahwa jalan hidupku adalah jalan dakwah, untuk Anda yang merasa sendiri, untuk Anda yang merasa tidak dibantu oleh orang lain, merasanya. Untuk Anda yang merasa hanya orangnya itu-itu saja yang kalau diajak ta'awun muncul. Orangnya itu-itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau diajak, ayo, ayo, ayo. Orangnya, ke maling, ke siji, siji. Uang 10. Enggak lebih dari 10, cuma orang 7, orang 8. Untuk Anda semua, ayat ini, ingatlah selalu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan mutung. Jangan kecil hati. Sungguh. Allah selalu bersama dengan kita. Karena pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia. Pertanggungjawaban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنْزَلَ sakinatahu alaih. Lihat nikmat demi nikmat Allah berikan. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah turunkan rasa tenang untuknya. Adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan rasa tenang? Tidak ada. Uang yang banyak apakah bisa memberikan jaminan tenang di hati? Tidak. Punya istri, nah, yang cantik, yang solehah dan segala macamnya, nah, itu bisa menjadi jaminan tenang hatinya? Belum tentu. Punya anak, punya cucu puluhan, ratusan, itu sebagai jaminan hatinya tenang? Tidak. Punya rumah tinggi menjulang, bertingkat dengan segala fasilitasnya, semua serba ada, tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, tuding sana, dijaga oleh security, itu tanda dan jaminan tenang hatinya? Tidak. Itu semua seakan tidak ada artinya ketika hati galau. Kita lebih memilih hati itu tenang. Walaupun tidak ada dunia kita pegang. Allah ingatkan kita. فَأَنْزَلَ sakinatahu alaih. Allah akan turunkan rasa tenang. Jadi Anda semua yang aktif dan total di dalam dakwah, kemudian merasa sedikit, merasa sendiri, merasa berjalan tanpa didukung oleh sekian banyak pihak, tidak usah engkau pikirkan mereka. Tapi fokuslah pada dirimu. Ikhlaskan selalu niatmu. Carilah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan berikan rasa tenang untukmu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah akan perkuat, Allah akan dukung dengan tentara-tentara yang kalian tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Malaikat-malaikat Allah selalu menyertai Anda. Malaikat-malaikat Allah selalu mendoakan Anda. Malaikat-malaikat Allah selalu mendukung Anda. Dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mendukung Anda semua. Terkhusus untuk dakwah ilallahi azza wa jal. Seluruh alam semesta ikut mendukung di belakang Anda. Nabi SAW menyatakan, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi. Hattal namla fi juhriya wa hattal ud fil ma'i. La yastaghfiruna li mu'allimin nasal khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai semut di dalam liang dan sarangnya, ikan di dalam airnya, itu senantiasa memohonkan ampun. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Untuk mereka-mereka yang mau mengajarkan kebaikan demi umat manusia. Dakwah ilallahi azza wa jal. Nah. Jadi hewan, binatang, pohon, tumbuhan, langit, tanah, udara, setiap saat selalu mendoakan kebaikan buat kita. Selalu memohonkan ampun buat kita sebagaimana keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang membuat kita sedih, merasa kita kecil hati, putus asa? Wah, jangan diajak ta'awun, orang nak gregete. Diajak kerja bakti, sing teka ya wong kae bae. Tidak usah sedih, enggak usah. Tidak usah sedih. Allah akan memberikan rasa tenang buat kita. Dan kalau adanya 5 ya 5, adanya 2 ya 2. Tidak akan memberikan mabarat sedikit untuk dakwah ini. Yang merasakan baik ya adalah kita sendiri. Yang merasakan buruk juga kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, yang merasakan balasan kebaikan itu ya kita sendiri. Kan begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, terus dia sendiri merasakan. Walaupun berdua, bertiga, wis kerja bakti, wis siarna nang ndi-ndi, wis nganggo WhatsApp segala macam, yang datang cuma wong telu. Ya wis terus kepri wae? Wis bali bae lah. Jangan pulang. Kok cuma 3 bisa ngapa wong telu? Jangan pulang. Mulai kerja bakti jam 8 diumumkan, sampai jam 9 cuma bertiga. Coba dari jam 8 tadi ambil sabit, ambil celurit. Jangan tambahin palu. Jangan palu arit nanti PKI gitu. Ambil sabit, celurit, apa namanya? Arit, bersihkan rumput. Cabut rumput di depan sana. Tata batu-batu kerikilnya di bagian pinggir bagus. Bertiga aja. Nah. Jangan, aduh daripada wong telu lah, bali bae lah. Nah sudah sampai di lokasi kebaikan kok mundur dari kebaikan. Bok barangkali nanti jam 9:30 ada orang datang. Anong kerja bakti tambah 3, tambah 5, tambah 6, tambah 10. Masya Allah. Coba kalau Anda datang dari jam 8, jam 9 akhirnya pulang. Orang yang berikutnya 2 orang datang. Sepi. Jangan-jangan gak jadi kerja bakti, balik. Nanti ada yang jam 10 udah bawa makanan. Karena pikirannya kan ada kerja bakti ini. Nggak salam nih. Bawa es buah, es degan. Lah kok kosong? Ya balik maning. Kan itu. Nanti ada yang datang lagi. Kosong. Tapi coba Anda bertiga tadi mulai bersihkan rumput, ya kan, tata kerikil-kerikilnya atau apa yang bisa disapu disapu, apa itu tanaman-tanaman disiramin, apa yang bisa kita lakukan. Nanti orang jam 9:30 datang, jam 10 datang, orang yang bawa es degan tadi juga datang, masya Allah luar biasa. Jangan berkecil hati kalau yang berbuat di lapangan ternyata sedikit 4, 5, 6, 7, jangan. Ini nasihat yang penting untuk selalu kita ingat. Barakallahu fikum. La tahzan innallaha ma'ana. Karena kita selalu yakin. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizul hakim. Allah menetapkan bahwasanya kalimat orang-orang kafir itu pasti rendah, sementara kalimat Allah azza wa jalla pasti tinggi setinggi-tingginya. Nah, karena kemenangan itu adalah satu hal yang pasti. Kemenangan dan kepastian janji-janji Allah itu tidak bisa apa diragukan, enggak boleh. Itu pasti menang Islam. Dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salafiyah pasti akan terus berkibar benderanya. Anda ada, Anda tidak ada. Anda aktif, Anda pasif. Anda semangat, Anda pesimis. Tetap dakwah Salafiyah akan terus berkibar benderanya. Anda ngancem akan meninggalkan, Anda ngancem segala macam, tidak memberikan madarat sedikit pun. Justru yang merasakan madarat adalah kita sendiri. Adalah kita sendiri. Maka ajakan ta'awun itu jangan diartikan sebagai ajakan yang memberikan beban berat di pundak kita. Ya, dikit-dikit ngumpulna duit, ki ana wong lara, ki wong tuku majalah, ini untuk bersih-bersih ini, duit terus baik. Ini kan cara berpikir duniawi. Tapi kalau cara berpikir ukhrawinya, Masya Allah ya, tiap hari ada saja ajakan menuju pintu surga. Kalau kita berpikirnya duniawi begitu, ya urunan maning, wis lah, sudahlah, itu sama saja nggak mau masuk surga, Pak. Sudahlah, tutup saja pintu surga. Jadi cara berpikir kita harus positif, dalam arti ajakan ta'awun, kerja bakti tiap hari, ya kan, bersih-bersih tiap hari, kemudian urunan tiap hari, tiap malam ada saja kegiatan dijaluki tahun-tahun-tahun. Melihatnya bukan duniawi, tapi melihatnya ukhrawi. Masya Allah, kesempatan beribadah selalu terbuka. Alhamdulillah, pintu surga itu selalu ada. Terus begitu. Jangan ngomongin tahun terus bayoran nentengnya lah. Ya memang tidak ada habisnya kok. Pengen nenteng ya. Sama saja kita tidak memiliki semangat untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimukumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan buat kita, memberi banyak nikmat untuk kita. Di antaranya adalah pendidikan buat anak-anak kita, lokasi ya, yang cukup luas untuk dimanfaatkan. Ya, yang kita pikirkan sekarang adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang per orang, bukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, tapi saya dengan Allah bagaimana? Saya dengan Allah bagaimana? Nah, anak-anak kita didik alhamdulillah. Nah, kita didik dengan pendidikan yang terbaik. Kita jauhkan anak-anak kita dari pendidikan sekularisme, yang sudah berbau sekularisme, liberalisme, komunisme. Jauhkan anak-anak kita. Kita didik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu'alam bisawab, saya kira cukup. Tidak perlu panjang lebar, yang penting diamalna, kan? Sing penting diamal nak. Ya. Jadi orang ngomong baik, orang ngomong baik, tapi kita upayakan tuh diamalkan. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, tidak lupa kan ya? Kira-kira kesupen mau buatan menikah? Insya Allah enggak lah, yakin banget. Istri-istri kita tadi programnya 8 rumah, satu istri 8 berapa? 8 rumah. Yang suami, wah? Nih, yang anak-anak jurus permen, Masya Allah, luar biasa. Coba tiga itu diamalkan, akan ada perubahan besar dalam dakwah salafiyah di Kebumen dan sekitarnya, Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.